وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kembali pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji, mempelajari agamanya Subhanahu wa taala, dalam rangka bermajlis taklim. Dan sebagaimana pertemuan kita sebelumnya, kita akan mengkaji atau melanjutkan pengkajian, pembelajaran kita terhadap kitab Fiqh al-Muyassar fi Dawi'il Kitab wa Sunnah, kitab Fiqh al-Muyassar fikih yang mudah dengan tuntunan kitab dan sunnah, yang kitab ini dikeluarkan, dicetak dan diperbanyak penyebarannya oleh pemerintah Islam di negeri Kerajaan Saudi Al-Arabiyah atau melalui lembaga Kementerian Agama dan Urusan Perwakafan, di negeri tersebut, yang alhamdulillah pada pertemuan kita terdahulu kita telah mengambil sedikit keterangan tujuan dan maksud kita mempelajari fikih, dan kenapa sampai kita memilih kitab ini untuk menjadi pegangan kita di dalam mengkaji permasalahan-permasalahan fikih. Juga telah kita dapatkan keterangan sedikit dalam pembahasan inti kitab, yaitu berkaitan dengan kitab Taharah yang masuk dalam pembahasannya beberapa masalah, beberapa bab dengan masalah-masalah yang datang penyebutannya dalam masalah taharah. Terakhir, kita masuk atau kita dalam keterangan hadas menjadi terbagi menjadi dua, hadas asgar atau hadas kecil dan hadas akbar, hadas yang besar. Berikutnya, kita akan masuk kepada keterangan sebagaimana yang disebutkan di sini, al-mas'alatu tsaniyah, al-ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharah. Permasalahan yang berikutnya, yaitu tepatnya yang kedua, dalam masalah ahkamu taharah wal miyah, yaitu al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharah, air yang dikatakan air tersebut layak untuk bersuci. Air yang dikatakan layak untuk bersuci. Qala mu'allifuhu, at-tahara tahtaju ila syai'in yatataharu bihi yuzalu bihi najas wa yurfa'u bihi al-hadath wa huwa al-ma' wal-ma'u alladhi tahsulu bihi at-tahara huwa al-ma'u at-tahur al-ma'u at-tahur wa huwa at-tahir fi dhatihi al-mutahhir li ghairihi wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi ay ala sifatihi allati khuliqa 'alayha sawa'un kana nazilan min as-sama' kal-matar wa dhawbin was-thulut wal-barat aw jariyan fil ardi kama'il anhar wal uyun wal abar wal bihar. Tahara tahtaju ila syai'in yatatahhar bihi. Air yang dipandang layak untuk bersuci, yang tentunya dengan bersuci ini dibutuhkan oleh seorang ketika dia menunaikan ibadah. At-tahara tahtaju ila syai'in yutatahhar bihi, sehingga diinginkan dengannya dia suci, yuzalu bihin najas, dengan tohara itu dia melenyapkan segala kenajisan dan menghilangkan segala macam hadas atau mengangkat segala macam hadas. Maka tohara yang seperti ini tentunya tidak ada lain, yaitu dengan air. Yaitu dengan air, di mana air merupakan asal dalam bertoharoh atau alat yang dipakai untuk bertoharoh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang tidaklah mencari dari selain air terlebih dahulu untuk bertoharah kecuali nantinya air yang diinginkan untuk bertahara tidak tersedia. Wallahu a'lam bisawab. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-tahara, sehingga karena air yang merupakan asal pokok bertahara, maka air yang layak untuk dijadikan air untuk bertahara adalah air yang tahur, suci zatnya, dengan sendirinya dia suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Secara zatnya suci dengan sendirinya, lantas kemudian mensucikan yang lainnya. Demikian air yang dikatakan yang layak untuk dipakai bersuci. Air yang demikian inilah yang dihukumi dengan asalnya. Yaitu tidak berubah kepada satu keadaan kecuali ada yang mengubahnya. Tidak berubah dengan satu keadaan kecuali ada yang mengubahnya. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu dia statusnya terus menerus dalam keadaan suci sebagaimana asalnya. Barulah nanti ketika ada yang merubahnya, maka dia dikatakan berubah, tidak lagi suci dan mensucikan. Tidak lagi suci dan mensucikan. Disebutkan di sini air yang seperti ini sama saja dia itu turun dari atas langit atau air yang muncul dari permukaan bumi. Adapun air yang turun dari atas langit semisal air hujan ataupun dari kumpulan embun ataupun dari air salju, maka semuanya dihukumi dengan hukum asalnya, suci mensucikan, selama belum ada yang merubahnya. Atau yang keluar dari permukaan bumi, atau mengalir dari permukaan bumi, semisal air sungai, atau mata air, atau air yang ada dari sumur, demikian pula lautan. Air yang seperti ini juga dihukumi dengan asalnya, kecuali nanti ada yang mengubah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga kita tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang kepada air yang jenisnya sebagaimana disebutkan tadi misal dan contoh-contohnya, kecuali nanti kita dapat membuktikan bahwa air tersebut telah berubah, telah berubah dari hukum asalnya. Dengan apa yang mengubahnya, sehingga tidak lagi dikatakan suci mensucikan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, adapun dalil dari air yang dikatakan suci mensucikan dan dengan hukum asalnya dari langit, dari permukaan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Dalam suratul Anfal ayat yang ke-11. Juga Allah berfirman dalam suratul Al-Furqan ayat yang ke-48, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Dalam kedua ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kami menurunkan kepada kalian air dari atas langit untuk bersuci bagi kalian, atau dalam rangka sebagai alat ataupun media pensuci kalian, atau sarana untuk mensucikan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis doa istisqah, Allahumma ighfilni min khotayaya bil ma'i wat thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah diriku, cucilah dosa-dosaku dengan air, dengan air salju ataupun air dingin. Begitu pula Rasulullah bersabda tentang lautan yang telah kita dengarkan terdahulu, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu airnya suci dan bangkai hewan laut, hewan yang hidup di laut, bangkainya itu juga halal untuk dimakan. Dari dalil-dalil tadi menegaskan kepada kita bahwa apa yang Allah turunkan dari atas langit, apa yang Allah keluarkan dari permukaan bumi, asalnya apa? Suci mensucikan. Suci mensucikan. Tidak boleh berubah dari hukum asal ini kecuali dengan tanda-tanda yang jelas dan adanya perubahan yang jelas yang memalingkan dia dari hukum suci. Memalingkan dia dari hukum suci. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, air yang disebutkan tadi secara zatnya air, secara zatnya air, dan bukanlah benda yang dikatakan dia dari zat cairan. Bukanlah dari benda yang dikatakan dia dari zat cairan. Karena air memang pada asalnya cairan. Sehingga dipisahkan air dan zat cair. Tidak boleh disamakan. kita minum kopi. Kopi yang kita minum tentunya air dicampur apa? Kopi. Tentunya yang senang gula dicampur dengan gula. Diaduk-aduk menjadilah air kopi. Air kopi tidak dinamakan air, tetapi dia adalah air campuran kopi. Yang ini namanya zat cair, dan ini yang dia hukum asalnya memang cairannya itu air. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kopi dan sejenisnya tidak bisa dijadikan sebagai pensuci. Tidak bisa dijadikan pensuci, wallahu a'lam bishawab. Wala tahsulu taharah bima'in ghairil ma' kal khal wal benzin wal asir wal laimun wa ma syabaha dzalika. Karenanya tidak didapatkan kesucian ketika seorang hendak bersuci dengan yang namanya atau yang biasa kita sebut dalam bahasa kita, benda itu adalah benda yang ada padanya zat cairnya. Karena dia itu bukan air. Walaupun ada unsur airnya, tapi dia bukan air. Contohkan, misalnya cuka. Cuka sama-sama kita ketahui air dari cairan. Begitu pula bensin. Begitu pula sirup. Jus. Ataupun minuman jeruk misalnya. Ini semua cairan, tapi tidak dinamakan apa? Air. Sehingga itu orang Arab tidak mengatakan ma'ul qahwa. Mereka mengatakan apa? Qahwa. Ma'ul laban. Mereka tidak mengatakan air susu. Mereka langsung mengatakan laban. Ya, kalau bahasa kita memang bahasa yang tidak sempurna. Sampai sekarang bahasa Indonesia itu tidak sempurna. Terus disempurnakan. Maka kita menyebutnya air apa? Air kopi, air susu, air apa? Air es atau air apa? Air sirup dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa dibedakan antara yang dia itu air murni dengan yang dia juga dari air namun dicampur yang lain sehingga menjadilah cairan dengan nama pencampurannya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dalam suratul Maidah ayat yang ke 6, yaitu kurang lebih terjemahannya, kalau kalian tidak mendapatkan air, maka air sebagai untuk taharah, sarana atau media untuk taharah, kalian tidak mendapatkannya, maka bertayamumlah kalian dengan tanah debu yang baik lagi suci, sa'idan thayyiba. Falau kanat at-taharah tahsulu bima'in ghairil ma' ghairil ma' lanaqala 'adimul ma' ilaihi walam yanqulu aw yunqilu ila turab. Kalau seandainya bersuci itu dapat dipenuhi dengan cairan-cairan tadi yang dikatakan campuran air tadi, maka tentunya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyuruh kita bersuci dengan apa? Dengan tanah berdebu. Kenapa? Karena di sana ada pengganti dari tanah, pengganti dari air, dari cairan yang ada. Namun Allah tidak menyebutkan demikian, tapi Allah menyebutkan langsung ke tanah berdebu karena cairan-cairan yang ada tadi, yang campuran air tersebut, walaupun pada asalnya dia apa? Air, tapi dicampur kemudian, ataupun tidak dicampur sama sekali. Seperti bensin misalnya, bensin tidak ada campuran airnya, betul-betul apa? Murni minyak. Maka tentunya Allah akan menyebutkan, karena tidak ada air, maka pakailah cairan yang lain. Tetapi Allah tidak menyebutkan demikian, tetapi Allah menyebutkan ketika tidak ada air, maka gantilah dengan apa? Dengan tanah berdebu. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya permasalahan di sini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang memakai benda cairan yang lain. Namun apa yang disebutkan penulis wallahu a'lam bishawab lebih mendekati daripada kebenaran. Ini yang kami pandang dengan perselisihan yang ada, yang kami pilih dari pendapat para ulama dengan perselisihan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Qala muallif al-mas'alatu tsalitsah al-ma'u idza khalatathu najasah. Kalau tadi kita telah mendengarkan air yang layak dijadikan untuk bersuci adalah air yang kita kenal dengan asalnya, baik itu dari langit ataupun muncul dari permukaan bumi, yang dia tidak berubah dengan satu perubahan kalau tidak ada yang merubahnya. Maka di sini kita masuk kepada masalah yang berhubungan dengan keterangan tadi, yaitu apabila air tercampuri, tercemari dengan kenajisan dari apa yang dikatakan itu najis. Kenajisan dari apa yang dikatakan itu najis. Sebelum kita masuk pada keterangan ini, agar supaya menjadi jelas bagi kita bahwa najis yang dikatakan itu najis, ini perlu menjadi keterangan yang penting dan perlu menjadi catatan bagi kita. Najis dikatakan itu najis apabila syariat mengatakan itu najis. Syariat menghukuminya itu najis. Selama syariat tidak menghukumi itu najis, maka dia bukan najis. Ini penting, karena nanti akan kita katakan najis apa yang tidak dikatakan oleh syariat najis. Kalau kita tidak batasi. Jadi najis yang dimaksud di sini apa yang dikatakan oleh syariat najis. Najis di sini tentunya dikatakan semua kenajisan itu pasti kotor. Tetapi tidak semua yang kotor itu najis. Akan kita lihat nanti keterangan tentang najis insyaallah ta'ala. Jadi apabila air tercampuri najis yang dengan najis ini merubahnya, maka berubahlah dia dari hukum asalnya tadi. Berubahlah dia dengan hukum asalnya tadi, yaitu apa? Suci. Sebagaimana Allah mengatakan, liutahhirakum ma'an tahura. Juga Rasulullah mengatakan tentang laut, tahur ma'uhu. Ini hukum asal air, baik yang turun dari langit dan yang muncul dari permukaan bumi. Demikian. Kita kembali kepada keterangan. Apabila air tadi tercampur oleh najis, maka bagaimana terhadap air tersebut? Qala muallif, al-ma'u idza khalatathu najasa fa ghayyarat ahadu awsafihi ats-tsalatsah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fa huwa najasun aw najisun bil ijma' la yajuzu istimaluhu fala yurfa'ul hadats wala yazilul khabath sawa'un kana katsiran aw qalila. Air apabila mencampurinya, mencemarinya dari kenajisan yang kemudian merubah salah satu dari sifat yang tiga dari air tersebut. Yang pertama, sifatnya merubah aromanya. Yang kedua, merubah rasanya. Yang ketiga, merubah warnanya. Maka pada waktu itu, air yang tercampuri dengan najis ini dikatakan telah tercemari dengan najis dan menjadi najis dengan kesepakatan ulama. Tidak boleh kemudian kita mempergunakan air tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kenapa tidak boleh? Karena ini tidak mengangkat hadas. Kalau kita berhadas dan tidak melenyapkan kenajisan, sama saja banyak ataupun sedikit, sama saja banyak ataupun sedikit. Dari keterangan di sini bahwa air dengan hukum asalnya ini dapat berubah, yaitu apabila mencampurinya kenajisan dan merubah air tersebut dari salah satu di antara tiga sifatnya. Bisa jadi merubah aromanya, atau bisa jadi merubah rasanya, bisa jadi yang ketiga, bisa jadi merubah warnanya. Perubahan ini terjadi karena tercampurnya dia dengan najis. Tercampurnya dia dengan najis. Tapi apabila yang mencampurinya bukan najis, maka dia tentunya tetap suci. Karena yang mencampurinya bukan najis. Tentunya lawan dari yang najis adalah suatu yang suci. Tidak dinilai najis. Kalau mencampurinya yang selain najis, maka tetap hukumnya. Hukumnya suci kalaupun berubah salah satu di antara tiga sifat tadi. Salah satu ataupun bahkan semuanya. Atau sebahagiannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena air itu dikatakan najis, maka jangan berharap untuk bisa mengangkat hadas. Jangan berharap bisa melenyapkan apa? Kenajisan. Ketetapan ini ditetapkan oleh kesepakatan ulama. Kenapa disebutkan dengan kesepakatan ulama? Dikarenakan hadis tentang perubahan terhadap air dari sisi rasa ataupun sisi aroma ataupun sisi warna, riwayat-riwayat yang ada dhaifah, lemah. Riwayat-riwayat yang ada lemah. Tetapi para ulama sejak zaman sahabat telah bersepakat bahwa air yang ketika ternodai dengan salah satu kenajisan, dengan satu najis, ternodai dengan salah satu di antara sifatnya misalnya, atau bahkan sebagiannya, atau bahkan apa? Seluruhnya, maka itu dipandang apa? Najis. Sehingga dengan kesepakatan ini kaum muslimin berjalan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat ini kata Rasulullah tidak bersepakat dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih rasul, bermaksiat kepada beliau dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, jalan selain kaum mukminin, wa yattabi ghair sabil mukminin, maka kami akan palingkan dengan apa yang diinginkan, akan kami kuasakan dia dengan apa yang diinginkan, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain kaum mukminin dalam ayat ini. Dalam kitab tafsir disebutkan menyelisihi ijma' kaum muslimin. Menyelisihi ijma' kaum muslimin diancam oleh Allah dengan apa? Dengan neraka. Sehingga ketika kita dapati mereka para ulama telah bersepakat dan kesepakatan mereka adalah suatu yang sah, suatu yang sulit tentunya, tidak bermudah-mudah mereka bersepakat dalam satu perkara. Maka ketika mereka telah bersepakat tidak boleh kita menyelisihinya. Karenanya ijma di sisi jumhur ulama menjadi salah satu sandaran hukum setelah tentunya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan di sini air yang berubah salah satu dari sifatnya dengan sebab kenajisan yang masuk ke dalamnya atau mencampurinya atau mencemarinya, maka dia dipandang najis. Ini diputuskan, ditetapkan oleh apa? Kesepakatan oleh para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Jadi air yang najis tidak bisa mengangkat apa? Mengangkat hadas. Kita kentut lantas berwudu dengan air najis, tidak bisa mengangkat hadas. Dan tidak bisa melenyapkan najis. Sama saja air itu kita pakai satu ciduk atau satu ember. Kalau air itu air najis, tidak bisa melenyapkan apa? Melenyapkan najis. Amma qala muallif, amma in khalatathu an-najasa wa lam taghayyar ahadu awsafihi fa in kana katiran lam yanjus wa tahsulu at-tahara bihi wa amma in kana qalilan fayanjus wa la tahsulu at-tahara bihi wa haddul ma' al-kathir ma balagha qullatayni fa akthar wal qalil ma duna dhalika. Adapun apabila kenajisan yang mencampuri air yang ada ini tidaklah merubah salah satu dari ketiga sifat yang ada, salah satu di antara ketiga disebutkan salah satu sebagaimana keterangan kita tadi, misalnya air tercampur dengan suatu kenajisan berubah aromanya, satu saja berubah aromanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah apanya, rasanya, sekedar berubah aromanya, maka air itu apa? Najis. Apalagi dua, berubah aroma, berubah apa? Rasa. Apalagi tiga, berubah apa? Berubah naam warna. Satu di antara ketiga sifat saja sudah dikatakan najis, apalagi sebagiannya dan semuanya. Adapun apabila dia tercampur najis namun tidak merubah salah satu di antara tiga sifat yang ada. Tidak merubah salah satu di antara tiga sifat yang ada. Tidak merubah satu, sebagian, bahkan semuanya. Maka kata penulis, apabila air itu banyak, maka air itu tidaklah ternajisi. Air itu tetap dikatakan di atas kesucian atau layak dipakai untuk bersuci. Adapun apabila air itu sedikit, maka air itu ternajisi dan tidak layak untuk dipakai bersuci. Dan batasan air itu banyak apabila air itu mencukupi dua kullah dan selebihnya, dua kulla ataupun lebih darinya. Dan air itu dikatakan sedikit apabila air itu kurang dari dua kulla. Satu kulla seukuran disebutkan di sini seukuran dengan liter 160,5 liter. Jadi kalau dua kulla 320 lebih liter. Disebut kami tadi sengaja menyebutkan di sisi penulis. Kenapa? Karena permasalahan ini juga permasalahan yang tidak luput dari perselisihan para ulama. Tidak luput dari perselisihan para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Kita telah tadi mendengarkan apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu air apabila tidak terubah dengan tercampurinya dengan satu dari tidak terubah dengan kenajisan yang mencampurinya, baik satu ataupun sebagian daripada sifatnya, apabila banyak dan apabila sedikit berubah, atau apabila sedikit maka dia dikatakan apa? Ternajisi. Namun wallahu a'lam bishawab, air la yunajisuhu syai', air tidaklah dapat ternajisi sedikit pun. Dalam riwayat yang dhaif dikatakan ma ghalaba rihuhu au ta'muhu au launuhu, terkecuali sudah tercemari, merubah dia daripada najis tersebut dari bau, atau mengalahkan kenajisan yang ada terhadap air tersebut sehingga berubah aromanya, rasanya, ataupun warnanya. Wallahu a'lam bishawab, air dengan hukum asalnya tidaklah berubah sedikit ataupun banyak, sedikit ataupun banyak. Dan pendapat inilah yang benar atau mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis tentang dua kullah, maka penempatannya, air yang ukurannya dua kullah, di sini diinginkan hukum aglabi, hukum keumuman, kebanyakan keadaannya seperti itu, yaitu air yang banyak, kalau datang najis, kebanyakan keadaannya pasti dapat mematikan najis yang ada sehingga tidak berubah rasa, aroma, dan baunya, rasa, aroma, dan apa warnanya. Tapi bisa jadi suatu waktu merubahnya, bisa jadi suatu waktu merubahnya. Demikian yang sedikit. Air yang sedikit, keumumannya kalau dia tercampuri najis, bisa ternajisi. Karena volume debit air yang sedikit lemah. Namun tidak selamanya. Bisa jadi air yang sedikit menolak kenajisan yang ada. Karena najis yang datang lemah. Sehingga dikatakan apa yang mencapai dua kullah itu keumumannya akan dapat menolak apa? Najis. Inilah yang dipegangi oleh sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab, yang kami sudah tadi menyebutkan pandangan ini kami condong kepadanya, bahwa air tidaklah ternajisi dengan sesuatu apapun kecuali najis yang mendatanginya itu merubah salah satu di antara tiga sifatnya, banyak atau sedikit. Namun penulis di sini sudah menyebutkan bahwa kalau banyak sudah pasti tidak berubah, kalau sedikit maka berubah. Maka berubah. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya tentang bahwa air itu tidak ternajisi. Wa dalil ala dzalika hadis Abi Sa'id Al-Khudri Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma' tahurun la yunajjisuhu syai'. Wa hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza balagal ma' kullataini lam yahmilil khabath. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan juga dikeluarkan oleh Al-Imamu Ahmad. Rasulullah bersabda, sesungguhnya air itu tahur, innal ma'a tahurun. Air itu hukum asalnya suci, mensucikan. La yunajjisuhu syai', tidak ada yang menajisinya sesuatu pun, kecuali tadi apa? Merubah rasa, bau dan warnanya dari najis yang mencampurinya. Jadi hukum asalnya demikian. Dan kalimat tahur la yunajjisuhu syai' ma umum, banyak ataupun apa? Sedikit. Banyak ataupun sedikit. Juga hadis idza balagal ma, hadis Abdullah ibn Umar, apabila air mencapai dua kullah, dan satu kullah satu 160 apa? 0,5 liter, atau kalau dua kullah berarti 320 lebih. Ini dalam timbangan liter. Kalau airnya ukuran segitu ataupun lebih, maka lam yahmil khabat, air tersebut tidak akan ternajisi, tidak akan membawa najis, karena najis yang ada lenyap dengan air yang berdebit berjumlah banyak dengan ukuran dua kula tersebut ataupun lebih. Namun kita katakan tadi, dalil ini adalah di sisi ulama yang mengatakan air itu tidak ternajisi selama tidak ada yang merubahnya dari kenajisan sedikit ataupun banyak, sehingga hadis dua kullah ini dipakai ketika melihat sisi keumuman. Bisa saja air dua kullah, bisa saja air dua kullah ternajisi, bisa. Tetapi keumumannya jarang ternajisi. Wallahu a'lam bissawab. Kalau disebutkan di sini najis, maka dikeluarkan apa yang tidak najis, kalaupun dia kotoran. Kalaupun dia kotoran, namun dia tidak dikatakan najis, maka dia tidak termasuk apa yang dikategorikan najis oleh syariat, disebutkan oleh syariat sebagai najis. Kumpulan kertas dari bungkus makanan, kita sama sepakat mengatakan itu adalah kotoran atau sampah. Namun dia tidak dikatakan sebagai apa? Najis. Bungkus makanan, kertas-kertas masuk ke dalam air, merubah air tersebut dari aromanya yang tidak berbau sama sekali menjadi anyir, menjadi apa? Amis. Bahkan mungkin merubah dari yang bening menjadi kemerah-merahan. Kebetulan bungkusnya ini ada apanya? Ada cabenya, ada sambelnya. Airnya jadi merah-merah. Tetapi ini semua bukanlah najis karena tidak disebutkan oleh syariat sebagai najis. dia disebutkan sebagai kotoran, tapi merubah warna, merubah air, salah satu di antara sifatnya, maka air tersebut tidak dikatakan ternajisi. Karena yang menajisi itu najis. Sehingga tadi kita katakan dan baru saja kita sebutkan, di sini diinginkan hanyalah najis. Selama dia bukan najis, maka tidak merubahnya dari kesucian. Wallahu a'lam bishawab. Qala mu'allif al-mas'alatu rabi'ah. Masalah yang keempat, al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air khalatahu tahirun. Air yang dia tercampur dengan suatu yang dikatakan suci. Air yang tercampur dengan suatu yang dikatakan suci. Qala mu'allif al-ma'u idza khalatathu maddat tahira kal awraq al-ashjar was-sabun awil usnan awis sidr aw ghairi dhalika min al-mawat mawat at-tahirah walam yaglubu dhalikal khalat au khalid taib walam yaglubu dhalikal mukhalid alaihi fasahih annahu tahurun yajus tatahuru bihi minal hadath wan najasah. Air apabila mencampurinya dari benda atau media yang dia itu suci, seperti kertas-kertas ataupun seperti daun-daunan pohon ataupun mungkin suatu yang dibuat dari bahan kimia seperti sabun, ataupun pembersih tangan, cairan pembersih tangan, ataupun mungkin air bidara atau yang lainnya, selama itu adalah suatu yang tidak dikenal sebagai najis, media yang tidak dikenal sebagai najis, alat yang tidak dikenal sebagai atau benda yang tidak dikenal sebagai najis. Dan tentunya apa yang mencampurinya ini tidak mengalahkannya, tidak mendominasinya. Maka yang benar, air tersebut boleh dipakai untuk bersuci, karena air tersebut suci, sehingga boleh dipakai untuk bersuci dari hadas dan najasah. Perhatikan baik-baik, suatu yang dikatakan suci atau dia tidak dihukumi najis mencampuri air, maka air yang dicampuri ini, air tersebut tidaklah apa? Najis. Karena yang mencampurinya suatu yang suci, bukan najis. Tidak dikatakan najis. Bisa dipakai untuk bersuci. Namun, selama air tersebut tidak didominasi dengan apa yang mencampurinya itu. Karena kapan didominasi, maka tadi kita telah sebutkan air dimasukkan apa? Kopi. jadi air kopi. Kopi masuk ke dalam air jadi kahwa namanya. Kopinya mendominasi. Tidak mendominasinya. Ketika mendominasi, walaupun dia suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Demikian. Sehingga tidak dikatakan najis karena bukan najis, dan tidak mendominasinya kalaupun tidak dikatakan najis, karena akan merubah sifatnya yang dia itu air menjadi cairan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah Subhanahu wa taala qala muallif, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadukum minkum minal ghaib au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43, apabila kalian dalam keadaan sakit atau mungkin dalam keadaan perjalanan sebuah safar, atau mungkin kalian telah mempergauli istri-istri kalian dengan hubungan badan dan atau kalian baru saja buang air besar ataupun mungkin buang air kecil, kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah debu yang baik. Usapkanlah kepada wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Falabbul ma' fil ayat nakira fi siyaqin nafi fayaumu kullu ma'in la farqa bainal ma' al khalis wal makhlut. Dalam ayat disebutkan air dengan lafaz umum disertai dengan penolakan bentuk nafi, sehingga airnya di sini semua air. Jadi dalam ayat falam tajidu ma'an fatayammamu, kamu tidak mendapatkan air yang di sini dipahami adalah air, maka tentunya kita tidak mengalihkan kepada yang lainnya kecuali dengan bimbingan ayat ataupun nas, yaitu dengan apa? Dengan tanah berdebu. Dengan tanah berdebu. Dan la farqa bainal ma'al khalis wal makhlut. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan penyebutan air di sini, air itu sama saja, air itu murni air dan sama saja air tersebut telah tercampuri dengan yang lainnya tetapi tidak mendominasinya. Tercampur dengan sabun tapi tidak mendominasinya, bukan air sabun sudah, tapi air yang tercelup sabun dan tidak mendominasi air tersebut, kecuali sudah jadi air sabun. Allah menyebutkan air tidak membedakan antara air yang murni air dan telah tercampuri, selama tidak didominasi dengan yang mencampurinya wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka para wanita memandikan anaknya, yaitu Zainab, iksilniha salasan au khamsan au aksar min dhalika irra'aitunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirah kafura au syai' min kafur. Beliau mengatakan mereka yang memandikan anaknya ini, cucilah atau mandikanlah anak ini, anakku ini dengan jumlah bilangan air 3 kali ataupun 5 kali atau mungkin lebih sesuai dengan yang kalian pandang, wahai orang-orang yang memandikan dari kalangan wanita sahabiat. Campurlah dengan sidr air tersebut, dan terakhir airnya dicampur dengan kafur atau kita sering menyebutkan dengan kafur barus. Tentunya dalam hadis ini, kalau seandainya apa yang mencampuri itu tidak lagi suci mensucikan, maka beliau tidak akan menyuruh untuk mengakhirkan dengan air tersebut, karena sudah disucikan kok. Sebelum dimandikan diwudukan dulu apa? Jenazahnya kan? Dalam riwayat yang lain diwudukan dulu, artinya disucikan dulu. Lah kalau itu tidak suci yang terakhirnya, buat apa disucikan yang pertamanya? Tapi air yang terakhir ini dicampur dengan apa? Sidr yang pertama, air daun apa, daun bidara kalau kita di sini ya. Atau yang terakhirnya lebih akhir lagi dicampur dengan kapur barus. Maknanya air itu suci. Air itu suci, wallahu a'lam bisawab, dan tidak merubah kesucian dari apa yang mencampurinya dari benda yang suci, wallahu a'lam bisawab. Demikian. Saya mohon diingatkan kalau memang sudah selesai dan mau masuk maghrib, tolong diingatkan. Khawatir nanti berlanjut. Masih lama. Jam 6 itu masuk maghrib atau sebelum maghrib? Masuk maghrib. Panitia bagaimana? Mana panitia? Hah? Lagi berapa kira-kira? 2 berapa? 10. Baik. Alafu. Nah. Faham ya dari keterangan tadi? Kita harapkan kalaupun kita mungkin pernah mempelajari dan pernah mengulangi, bahkan sekarang mungkin dalam tahap pengulangan lagi, kita harapkan itu berfaedah, bermanfaat, dan kita harapkan yang sedikit itu berbarokah. Bagaimana barokah? Kita bisa amalkan. Bagaimana barokah? Kita bisa ajarkan. Bagaimana berbarokah? Kita bisa dakwakan. Bukan ilmu kita perbanyak, tapi tidak kita amalkan, tidak kita ajarkan, tidak kita dakwakan, wallahul musta'an, itu tidak barokah namanya. Demikian. Qala mu'allif, al-mas'alatul khamisah, hukmul ma'al musta'mal fi taharah. Hukmul ma'al musta'mal fi taharah. Sekarang kita masuk dalam kajian air musta'mal. Air musta'mal. Apa itu air musta'mal nanti akan diterangkan. Air musta'mal bagaimana hukumnya kalau dia dipakai untuk bersuci kembali. Apa itu air musta'mal? Qala al-mu'allif al-ma'ul musta'mal fit thahara kal-ma'al munfasil an a'dha'il mutawaddi' wal muqtasil. Tahirun mutahhir li ghairihi. Ala sahih. Yurfa'ul hadas wa yazilu najas madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf ats-tsalatsa ra'iha wat-ta'mu wal-lawn. Air mustamal bagaimana keberadaannya ketika dipakai untuk bersuci? Maka pertama kali mesti kita mengetahui apa itu air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang merupakan sisa yang terlepas dari anggota badan orang yang bersuci atau orang yang berwudu ataupun mandi. Maka air yang seperti ini hukumnya untuk bertoharo, suci, mensucikan. Suci mensucikan terhadap yang lainnya tentunya. Suci bagi dirinya dan mensucikan bagi yang lainnya. Alas sahih. Sesuai dengan pendapat yang paling benar yang penulis pilih. Penulis kitab memilihnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui buku ini ditulis oleh banyak penulis karena merupakan perintah dari raja dan dari lembaga agama pemerintah kepada para ulama yang di bidangnya untuk menulis merangkum masalah fikih, fikih yang mudah yang dibangun di atas kitab dan sunnah dan nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama, direstui, diridhoi oleh raja tentunya. Buku ini berpegang kepada dua sandaran yang inti, yaitu apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Allamatuz Zaman Asy-Syeikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Juga berpegang dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Allamatu Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala yang sekarang masih hidup walhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan taujihat kepada agama Islam ini dengan baik dan benar tentunya, dan beberapa kitab yang lain. Kami menyebutkan ini tentunya diinginkan di sini bahwa penyebutan alas sahih tidak keluar dari pendapat apa yang dijadikan sandaran tadi. Tidak keluar seperti apa yang dijadikan sandaran tadi dari kitab-kitab tersebut. Kalaupun di satu waktu penulis mungkin menyelisih pendapat ulama yang ada dengan memakai berpegang dengan pendapat ulama yang lain, yang ini dalam masalah fikih us'ah, yaitu kita diberikan atau mereka para ulama diberikan kelapangan. Wallahu a'lam bishawab, untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Sehingga dikatakan alas sahih, ini pendapat yang dipegangi oleh penulis. Yang tentunya tidak bersendiri pendapat ini, tapi ada pendahulunya. Ada pendahulunya. Dan wallahu a'lam bishawab, inilah yang sahih. Inilah yang sahih, inilah yang benar. Atau mendekati kebenaran, ini yang kami pegangi. Kami, yaitu saya pribadi, wallahu a'lam bishawab, dari perselisihan ulama, bahwa air musta'mal itu suci mensucikan. Suci mensucikan. Dalilnya akan datang nanti, disebutkan di sini. Sehingga karena suci mensucikan, ada yang mengatakan suci saja, tidak mensucikan. Artinya air musta'mal tidak najis, dia tetap suci, tapi untuk mensucikan tidak. Artinya untuk mensucikan dipakai bersuci tidak boleh. Tapi wallahu a'lam bishawab, air musta'mal, air yang bekas mandi kita yang jatuh itu, yang tetesan air mandi kita atau tetesan air wudu kita atau apa yang terlempar dari cipratan air wudu kita ke air yang ada di bawah atau di belanga atau di ember atau di bak atau mungkin kita tampung, maka itu suci mensucikan. Tentunya kalimat suci mensucikan selama belum ada yang mencampurinya dari apa? Dari najis. Dari najis. Loh kalau sudah pakai mandi, masa suci mensucikan? Suci mensucikan. Lah bagaimana nanti kalau dia kencing? Lain. Itu berarti mencampurinya apa? Najis. Paham? Kalau mencampurinya najis, maka hukumnya nanti najis. Hukumnya lari ke pembahasan najis, tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada keterangan di sini. Dan kata penulis, dia dapat melenyapkan hadas, menghilangkan najis, selama air itu tidak berubah salah satu di antara tiga sifat yang ada. Dalil taharatuhu, dalil bahwa hadis ini suci. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kada yaktatiluna ala wudhuihi. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudhuihi idza kana maridan walau kana najasan lam yajuz. Fa'ala fi'lu dhalika. Wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawaddauna fil aqdah wal atwar wa yaktasiluna fil jiban wa mithlu hadha la yaslam min rashash yaqa fil ma min al muqtasil aw min al musta'mil wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa li abi hurairah wa qad kana junuban innal mu'min la yanjus wa idza kana kadhalik fa innal ma' la yafqad tahuriyatuhu bi mujarrad mumasatuhu aw mumasatihi lahu. Berkata penulis rahimahullah, dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berwudu dan ternyata air wudu beliau manusia berebut untuk mengambilnya. Air wudu beliau atau air sisa wudu beliau manusia berebut untuk mengambilnya. Mengambil bukan untuk disimpan, tapi mengambil untuk dipakai sebagai bersuci juga untuk berwudu pula. Hadis ini disebutkan oleh para ulama apa disebutkan keterangannya oleh para ulama. Pertama, mereka berwudu dengan air bekas Rasulullah. Itu menunjukkan air musta'mal boleh dipakai untuk bersuci. Kedua, mereka berwudu dengan bekas Rasulullah sebagai bentuk tabarruk, mencari barokah dari apa yang terpakai oleh Rasulullah. Namun ini hanyalah Rasulullah. Ini hanyalah untuk Rasulullah, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk siapa? Istrinya? Air wudu istrinya bukan untuk bertabarruk, bukan untuk anaknya, bukan untuk cucunya atau keturunannya. Hanyalah air wudu Rasulullah. Sehingga para sahabat tidak berlomba mengambil air wudunya bekas siapa? Hasan ataupun Husain, karena mereka diperkenankan hanya untuk Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dalilnya. Yang berikutnya, pernah beliau menuangkan ke wajah Jabir dari wudu beliau ketika Jabir marid, sakit. Begitu pula, yang mana kalau ini najis, tentunya beliau tidak akan menuangkan ke wajahnya siapa? Jabir. Begitu pula mereka dahulu, beliau, para sahabat, dan istri-istri mereka tentunya, mereka bersuci di satu tempat, satu bejana, baik itu bak, baik itu ember, atau yang sejenisnya. Mereka mandi di tempat pemandian mereka, di bak-bak mandi mereka. Dan juga Abu Hurairah suatu waktu junub, lantas Rasulullah mengatakan, kemana engkau ya Abu Hurairah, kok saya melihatmu tidak ada? Kata beliau, saya junub ya Rasulullah. Kata Rasulullah, atau sabda beliau, al-mu'min lah layanjus. Mu'min tidaklah menajisi. Artinya, apa yang ada darinya, dari bekas mandinya, dari bekas wudunya, tidaklah menajisi. Kalaupun dia tadinya junub. Kalaupun tadinya dia apa? Junub. Wa idza kana kadzalika fa innal ma. Kalau sudah seperti ini keterangannya dengan dalil yang ada tadi, maka air di sini tidaklah hilang kesuciannya. Tidak hilang kesuciannya sekedar mencampurinya air yang bekas dipakai atau air yang menetes atau menyentuhnya dari air yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga air mustamal pertama boleh dipakai untuk apa? Bersuci dan mensucikan. Artinya setelah air itu kita pakai, boleh dikasih, air ini air mustakmal, kita pakai untuk bersuci. Bisa juga dipakaikan kepada yang lain, lain lagi. Tentunya berpusat kepada selama air itu tidak berubah dengan kenajisan yang mendatanginya atau yang mencampurinya atau mendominasi padanya dari benda yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah.